Bismillahirrahmanirrahim. Walau ta'aradul guslu wat tabghiru famura'atul gusli aula. Andai kata ada ta'arud, ada satu di antara dua pilihan, yaitu mandi dan berangkat pagi. Keduanya ini sunnah ya. Sunnah di saat melakukan sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat disunahkan mandi, dan juga sholat Jumat itu disunahkan untuk berangkat pagi. Keduanya ini sunnah. Andai kata ada orang yang tidak bisa melakukan keduanya, kalau dia mandi tidak bisa berangkat pagi, atau sebaliknya, kalau dia berangkat pagi maka dia tidak mandi, maka kesunahannya adalah memilih kesunahan mandi, ya, memilih kesunahan mandi. Mengapa? Lil khilafi fi wujubih. Karena ada ulama yang mengharuskan, ada ulama yang mengharuskan mandi. Jadi ada ulama selain mazhab kita tentunya yang mengatakan bahwa orang yang tidak mandi di saat melakukan sholat Jumat maka dia berdosa. Wa min thamma kuriha tarkuhu. Oleh karena ada ulama yang mengharuskan, maka dimakruhkan meninggalkan mandi sholat Jumat. Wa minal aksaril masnunah wuslul idaini. Ini sekarang membahas tentang mandi yang disunahkan ya, beberapa mandi yang disunahkan. Ini kalau di Fathul Qorib tentunya ada fasal tersendiri ya, tapi di Fathul Mu'in ini masuknya di pembahasan bab Jumat. Termasuk mandi yang disunahkan adalah mandi sebelum melakukan dua sholat id wal kusufaini, dan juga sebelum melakukan sholat gerhana baik bulan maupun matahari, wal istisqa'i, sebelum sholat istisqa, wa aghsalul haji ya, dan juga mandi di saat ibadah haji, sebelum tawaf sunah mandi, sebelum melakukan ibadah haji itu ada kesunahan mandi, wa ghuslu ghusilil mayyit, dan juga mandi bagi orang yang memandikan mayit. Wal ghuslu lil i'tikaf, mandi untuk i'tikaf, walikulli lailatin min Ramadan, dan mandi di setiap malam bulan Ramadan. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan itu setiap malam kita disunahkan untuk mandi. Walihijamatin, dan mandi karena melakukan bekam. Walitaghayyuril jasadi, dan mandi karena bau badan ya. Kalau sudah merasa badan ini sudah bau maka kita disunahkan mandi. Waghuslul kafiri idza aslama, dan mandi bagi orang kafir saat dia masuk Islam, setelah dia masuk Islam. Mengapa orang kafir di saat masuk Islam disunahkan mandi? Lil amri bihi, karena ada perintah dari Nabi ya. Ada perintah dari Nabi untuk mandi. Walam yajib, tetapi perintah itu tidak memiliki konsekuensi hukum wajib. Li'anna katsirin aslamu walam yu'maru bihi, karena banyak sekali di zaman Nabi orang-orang kafir yang masuk Islam tetapi tidak semuanya diperintahkan untuk mandi. Jadi ada perintah dari Nabi ke salah satu sahabat di saat masuk Islam, Nabi memerintahkannya mandi, tetapi perintah itu tidak diperuntukkan untuk semua. Berarti perintah ini hukumnya hanya sunnah ya, tidak wajib. Wa hadza ilam idza lam ya'rid lahu fil kufri ma yujibul ghusla min janaba aw nahwiha. Mandi hukumnya sunnah bagi orang kafir setelah dia masuk ke Islam itu bila memang di saat dia masih kafir tidak ada hal-hal yang mengharuskan mandi, misalkan janabah atau yang lain. Jadi ada batasan tentang kesunahan mandi orang kafir setelah dia masuk Islam. Wa illa wajibal ghuslu, kalau di saat kafir dia memiliki hal-hal yang mengharuskan mandi maka tentunya hukum mandi ini wajib ya. Hukum mandi bagi orang kafir yang masuk Islam itu bisa wajib kalau memang di saat dia masih kafir ada sesuatu yang mengharuskannya melakukan mandi. Tentunya kewajiban mandi ini bukan karena dia masuk Islam, tetapi supaya hadas besar yang dimilikinya itu hilang. Wa inni ghtasala fil kufri libutlani niyatih. Ya. Jadi keharusan mandi bagi orang kafir yang di saat kekafirannya dia memiliki hadas besar itu tetap harus dilakukan walaupun di saat kafir dia sudah mandi, ya, walaupun di saat kafir dia sudah mandi. Kenapa masih harus dilakukan? Karena mandi yang dilakukan di saat kafir itu tidak sah, ya, karena dalam mazhab kita termasuk rukun mandi adalah niat, sedangkan orang kafir itu niatnya tidak sah menurut kita. Wa akaduha wuslul jum'ah summa min wuslil mayyit atau man wuslal mayyit juga bisa. Mandi yang paling kukuh, kesunahan mandi yang paling kukuh adalah mandi sholat Jumat. Kemudian setelah itu mandi bagi orang yang memandikan mayit. Ini mandi yang kesunahannya paling kuat, ya. Tambihun. Qala syekhuna yusannu qadha ghuslil jum'ah kasairil aksalil masnuna. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa disunahkan mengqadha mandi sholat Jumat seperti halnya disunahkan mengqadha mandi sunnah yang lain. Jadi kalau kita tidak melakukan mandi sunnah, misalkan kita melakukan sholat Jumat dan sebelumnya kita tidak mandi, maka setelah sholat Jumat kita masih ada kesunahan mandi. Ya, setelah melakukan sholat Jumat kita masih ada kesunahan mandi sebagai qadha, ya, sebagai ganti dari mandi yang tidak kita lakukan sebelumnya. Wa innama tuliba qada'u li'annahu idza 'ulima annahu yugda dawama. Ini lebih enaknya alima, ya. Wa innama tuliba qada'u li'annahu idza 'alima annahu yugda dawama 'ala adai wajtanaba tafwita. Mengapa mandi-mandi sunnah itu ada sunnah mengqada'nya? Sebab andai kata seseorang mengetahui bahwa mandi itu bisa diqadha, maka niscaya ia akan selalu melakukannya dan ia akan berusaha tidak meninggalkannya. Jadi itu salah satu rahasia mengapa mandi sunnah itu memiliki kesunahan qadha. Wa bukurun li ghairi khatib, wallahu a'lamu bisawabi.